بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. Nah, malam hari ini kita kembali melanjutkan membaca bersama kitab Huququl Aulad 'ala al-Aba'i wal Ummahat. Hak-hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua mereka. Bapak dan ibu mereka. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca beberapa ayat dan hadis yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya menjalankan amanah kepemimpinan yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada al-aba wal ummahat, kepada orang tua. Dan terakhir kita membaca statement Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Maudud. Nah, di mana beliau mengatakan kebanyakan anak-anak itu rusak disebabkan karena orang tua mereka yang tidak memperhatikan pendidikan anak-anak mereka. Tidak mendidik, tidak mengajarkan adab, dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Nukilan berikutnya masih dari Ibnu Qayyim rahimahullah dari kitab yang sama. Faqala aidha, dan beliau juga mengatakan wa aktsarul auladi innama jaa'a fasaduhum min qabalil aba. Di tempat yang lain Ibnu Qayyim juga mengatakan kebanyakan anak-anak kerusakan mereka disebabkan karena orang tua mereka. Wa ihmalihim lahum, dan disebabkan karena mereka menelantarkan anak-anak mereka, tidak memperhatikan mereka. Watar kita alimihim, tidak mengajarkan agama kepada mereka. Faraidhuddin wa sunanah, apakah itu yang sifatnya wajib ataukah sifatnya sunnah? Nah, ya, dari sini kita mengetahui bahwasanya mengajarkan agama kepada anak-anak kita selain yang wajib juga yang sunnah. Meninggalkan perkara itu dan menyebabkan kerusakan kepada anak-anak kita yang wajib dan yang sunnah. Fa'adha'uhum sigaran, meninggalkan mengajarkan kepada mereka tentang urusan agama sehingga mereka menelantarkan anak-anak mereka sigaran di waktu kecil. Falam yantafi'u bi anfusihim. Nah, sehingga anak-anak itu tidak mendapatkan manfaat bi anfusihim dengan diri-diri mereka, ya, karena sudah doyak, sudah terlantar, ya, tidak diurusi. Nah, ya, ini dalam hal agama mereka. Walam yanfa'u aba'ahum kibaron, dan mereka tidak memberikan manfaat kepada orang tua mereka kibaron di usia lanjut. Nah, kama ataba ba'dhum waladahu 'ala al-uquq, sebagaimana sebagian mereka, sebagian orang tua mencela sebagian anak-anaknya disebabkan karena anak-anak itu durhaka. Ya, di sini beliau menukil percakapan antara orang tua dan anaknya. Faqala, maka anak itu menjawab, ya abati innaka aqattani saghiran, wahai bapakku, engkau menelantarkan aku di waktu kecil, fa'aqattuka kabiran, sehingga setelah aku dewasa aku durhaka kepadamu. Nah, jadi jangan salahkan saya. Nah, ini maksud dari percakapan ini. Jangan salahkan saya yang sekarang durhaka karena di waktu kecil tidak diurus, tidak dididik dengan baik. Wa adha'tani walidan, engkau menelantarkan aku di waktu kecil, fa adha'tuka syekhan kabiran, sehingga aku pun menelantarkan kamu di usia lanjut. Naam. Baik, jadi ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya apa yang dialami oleh anak-anak kita itu tidak lepas dari campur tangan orang tua. Barakallahu fiik. Nah, jadi jika kita ingin mendapatkan buah yang manis, maka sejak dini, sejak kecil kita harus berusaha sekuat tenaga memperbaiki tarbiyah mereka. Idan, kemudian beliau di sini memberikan kesimpulan, idan kalau begitu, lil abna'i hukukun ala abai. Kalau begitu berarti anak-anak memiliki hak-hak atas orang tua mereka. Mereka punya hak yang harus kita tunaikan. Karena kalau tidak, ya nanti di masa tua, nah kita akan barakallahu fikum luput dari mendapatkan manfaat anak-anak kita. Anak-anak itu memiliki hak-hak atas orang tua mereka. Yang bagi muru'atuha wal qiyamu biha, yang wajib dijaga, wajib ditunaikan hak-hak itu. Lianna dhalika mimma sayis'alu anhu al-'abdu amama Allahi subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kata beliau, mimma sayis'alu anhu al-'abd, termasuk di antara perkara yang seorang hamba nanti akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pada hari kiamat nanti, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, ketika semua manusia diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala mempertanggungjawabkan amalan mereka di dunia, termasuk di antara yang akan dipertanggungjawabkan adalah tentang anak-anak kita. Nah, jadi jangan prioritas kita hanya bagaimana memperbanyak keturunan. Itu disukai, ya, memperbanyak anak, memperbanyak keturunan. Jangan hanya itu, harus ada prioritas bagaimana memperhatikan kualitas mereka. Jangan hanya kuantitas saja, jumlah saja, tapi harus memperhatikan tarbiyah mereka. Nah, karena itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu tadi mukaddimah dari Syekh Ridhaullah ta'ala. Sampai kepada kesimpulan bahwasanya anak-anak itu memiliki hak atas orang tua. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan satu persatu secara rinci apa hak-hak itu. Dan sebelum masuk ke situ, terlebih dahulu Syekh di sini akan memberikan faedah tentang makna hak. Apa makna hak itu? Qala wa sanatakallamu an hadhihi al-mas'alati al-muhimmah wa ma yata'allaqu biha fi niqatin murattabah. Kata Syekh, dan kita akan membahas permasalahan yang penting ini dan apa yang terkait dengannya fi niqatin murattabah, pada poin-poin berikut ini. Nah, poin yang pertama awalan makna al-haq wal muradu bihi, makna haq dan apa yang diinginkan dengannya. Qala nahnu naqulu innal abna'a lahum haqqun 'ala aba'ihim. Kita tadi mengatakan bahwasanya anak-anak itu memiliki hak atas orang tua mereka. Famal muradu bi kalimati haq? Lalu apa yang diinginkan dari kalimat haq? Lalu kemudian memberikan beberapa faedah, fawaid lugawiyah. Al-haq, haq diddul batil adalah lawan daripada kata batil. Ada haq, ada batil. Wa huwa ismun asma'illahi jalla wa ala. Faedah yang lain bahwasanya al-haq adalah salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna. Jadi penggunaan kata al-haq itu banyak. Nah, termasuk di antaranya dia adalah, atau lafaz ini termasuk di antara nama-nama dari asmaul husna. Wa qawluhu al-haqqu jalla jalaluhu, dan firman Allah, perkataan Allah adalah al-haq. Wa yutlaqu al-haq wa yuradu bih, dan juga kata beliau kalimat hak dimutlakkan dan yang diinginkan adalah al-adl, keadilan. Wa yuradu bihi al-islam, dan juga kadang diinginkan dengannya adalah Islam. Wa yuradu bihi al-milk, kadang diinginkan dengannya kepemilikan. Ya, ini hak saya, ini milik saya. Ana mustahiq li hadhihi al-asya, saya berhak, saya yang memiliki perkara-perkara ini. Ini penggunaan al-milk. Wa yuradu bihi al-amru al-maqdi, dan juga diinginkan dengannya adalah perkara yang diputuskan. Perkara yang diputuskan. Wa yuradu bihi as-sidq, juga diinginkan dengannya adalah as-sidq, kejujuran. Ucapkan yang hak, kamu akan selamat. Yakni ucapkan apa? Yang jujur, kamu akan selamat. Nah, hak artinya jujur. Wa yuradu bihi al-maut, dan juga terkadang diinginkan dengannya al-maut, kematian. Apa ayatnya? Pak Budarom Bangahat adalah baik. Itu al-yakin ya. Nah, terkadang yang diinginkan al-haq adalah al-maut, kematian. Wa yuradu bihi al-hazm, dan juga terkadang diinginkan dengannya adalah keteguhan, tekad, al-hazm. Ila waridhalika mimma aminal ma'ali allati utliqat ala ma'na al-haq, dan seterusnya dari makna-makna yang dimutlakan atasnya makna haq. Ya, bisa dilihat di dalam Kamus Al-Muhit dan Lisanul Arab tentang asal penggunaan dari kalimat haq. Nah, wal haqqu huwa wahidul huquq. Ya, dan hak adalah bentuk tunggal daripada hukuk. Jamaknya adalah hukuk. Ya, ini judul kitabnya Huququl Aulad. Huququ al-auladi. Nah, bentuk tunggalnya hak, jamaknya apa? Huquq. Hal min haitsul lughah, dari sisi lugawiyah, dari sisi bahasa. Atau min haitsu ba'd ma'anihi allati laha ta'alluq, ataukah dari sisi sebagian makna-maknanya memiliki keterkaitan. Nah, yang terpenting adalah mengetahui maknanya secara istilah syar'i. Makanya beliau menyebutkan setelahnya, amma min haitsu ta'alluqu, amma min haitsu ta'alluqu syar'i. Nah, di sini ta'alluqnya di dhammah, tapi wallah alam kelihatannya dia mengikut ke haitsu, ya, majruh. Amma min haitsu ta'alluqu syar'i, adapun dari sisi keterkaitannya dengan makna syariat, anna al-haqqa yutlaqu 'ala ma yathbutu bihi al-hukmu. Hak, kata hak itu dimutlakan terhadap ma yathbutu bihi al-hukm, sesuatu yang dengannya hukum itu menjadi tetap. Ma yathbutu bihi al-hukmu, sesuatu yang dengannya hukum menjadi tetap. Nah, Wa ma'lum, dan kita ketahui bersama, annal hukma ats-tsabita a'ammu min an yakuna wajiban aw manduban. Kita ketahui bersama bahwasanya hukum yang tetap itu sifatnya umum, lebih umum dari sekedar wajib atau mustahab. Iya. Jadi kalau kita mengatakan hukukul aulad alal aba wal umahat, hak anak-anak atas orang tua, ini sifatnya wajib atau sunnah? Ya, kita tidak bisa membatasi hanya wajib saja. Kita mengatakan ini yang wajib dilakukan oleh orang tua, atau kita membatasi ini yang mustahab dilakukan oleh orang tua, memenuhi hak-hak anak-anaknya. Aam, lebih umum. Artinya apa? Pembahasan kita ini dalam kitab ini, hak-hak yang sifatnya wajib dan yang mustahab dilakukan oleh orang tua untuk anak-anak mereka. Qala fal hukmu tsabitu qad yakunu wajiban wa qad yakunu manduban wa qad yakunu mubahan. Dan hukum yang tetap itu terkadang wajib, terkadang mustahab, terkadang mubah. Nah. Baik. Nah. Apa dalilnya? Hukum itu tidak selamanya wajib, tidak selamanya sunnah, tidak selamanya mubah. Tapi lebih umum daripada itu. Dalilnya adalah hadis yang akan dibawakan oleh beliau. Wa min dzalika ma kharajahu al-Bukhari wa Muslim min fi sahihaihima. Ya, hadis muttafaq alaih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Perhatikan hadis ini. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada lima. Apa makna hak di sini? Apakah semuanya wajib? Ataukah sebagiannya wajib, sebagiannya mustahab? Jawabannya yang kedua. Sebagian wajib, sebagian mustahab. Raddus salam pertama dari lima hak itu. Menjawab salam. Ya, ada saudara kita mengucapkan assalamualaikum. Kewajiban kita apa? Menjawab waalaikumsalam. Nah, raddus salam. Ini tentu hukumnya wajib. Ya, wajib menjawab yang semisal wa idza hayyitum bi tahiyyatin hayyu hayyu bimitsli ma hayyitum. Ya. Nah, hayyu bi ahsanam. Nah. Apabila engkau diberikan salam at-tahiyyah, maka jawablah yang lebih baik daripada itu atau ya semisalnya. Wajib. Wa iyadatul marid. Fa hayyu bi ahsana minha urduha ya. Wa iyadatul marid. Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit tentunya hukumnya mustahab, tidak wajib, kan begitu. Nanti akan dirinci nanti di sini, jelasnya. Wattiba'u janaiz. Mengikuti jenazah. Ya, mengikuti jenazah, yakni mengantar jenazah ke pekuburan. Wajabatu dakwah, memenuhi undangan dakwah. Ya. Biasanya undangan makan ya. Wa tasmitul atis, dan yang kelima adalah mengucapkan yarhamukallah bagi orang yang atis, yang bersin. Nah, dari lima hak ini tidak semuanya wajib. Ada sebagiannya wajib, ada sebagiannya mustahab. Qala fa kalimatu haqqin huna fi iyadatil maridi wattiba'il janaizi yuradu bihin nadbu. Maka kata hak dalam hadis ini kaitannya dengan menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah ke pemakaman, maksudnya adalah mustahab, tidak wajib. Baik. Wajibatu da'wati qad takunu 'alal wujubi idza kanat khassah. Adapun memenuhi undangan, maka ada rinciannya. Kadang hukumnya wajib. Kapan? Apabila undangannya khusus. Kita dipanggil khusus ini. Fulan, nanti antum datang ke acara saya. Nah, kalau dia mampu datang, dia wajib datang. Misalkan acaranya di mana? Di mana sekarang acaranya? Hah? Di Polman. Ya. Dia mampu datang. Ya dia wajib datang, tapi kalau enggak mampu ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia enggak wajib, tapi kalau mampu dia wajib datang. Kenapa? Karena undangannya khusus. Dia ditayin secara khusus. Nah. Baik, tapi di dipersyaratkan nah. Ya, dipersyaratkan wala yujadu biha munkaratun tu'iku ijabataha. Di dalam undangan itu tidak ada kemungkaran-kemungkaran yang membatalkan ya, dipenuhinya undangan itu. Kalau misalkan ada acara musik ya dan seterusnya dari kemungkaran-kemungkaran yang ada maka enggak wajib batal. Waqad taqulu mandubatan. Dan terkadang undangan itu sifatnya mustahab idza kanat ad-da'watu 'ammatan. Jika undangan itu sifatnya umum, misalkan ya, undangannya di grup. Grup Darus Sunnah koordinasi diundang di situ, enggak disebutkan satu persatu namanya, undangan umum. Enggak wajib datang. Tapi mustahab. Baik, tapi kalau di Japri ya kan? Satu persatu itu khusus. Berarti wajib. Begitu membedakan. Idza kanat ad-da'watu 'ammatan ghairu makhsusatin. Jika undangan itu sifatnya umum ya dan tidak khusus. Nah, apa yang tersisa? Tasmiyat, tasmiyatul atis ya. Mengucapkan yarhamukallah bagi yang bersih. Kata beliau, wa amma tasmiyatul atis fa kalimatu haqqin atat huna ala ma'na al-wujub. Ya, kalimat hak di sini hak muslim atas muslim yang lain ketika saudaranya bersin kemudian mengatakan alhamdulillah, wajib baginya untuk mengatakan yarhamukallah kepadanya. Nah, wajib setiap yang mendengar. Walaupun misalkan kita sedang ta'limi, ada peserta ta'lim yang bersin, alhamdulillah. Ya, hentikan sejenak, jawab yarhamukallah. Karena wajib bagi setiap yang mendengar dia mengatakan alhamdulillah. Nah, jadi ada yang maknanya wajib, ada yang maknanya mustahab. Ini penggunaan kata haq. Baik. Idzan kalau begitu, hadhihi ma'ani al-muradatu bi kalimati haqqin. Inilah makna-makna yang diinginkan dengannya kalimat hak. Lida, oleh karena inilah sanatanawalu fil muhadarati bi'idznillahi ta'ala jumlatan min huquqihim al-wajibati awil mandubati. Nah, kata beliau hafizahullah ta'ala, kita akan membahas di dalam muhadarah ini, karena kita sudah menyebutkan di mukaddimah bahasanya ini apa? Transkrip dari ceramah muhadarah hatibiyah yang boleh sampaikan melalui telepon. Dalam muhadarah ini dengan izin Allah jumlatan min huquqihim. Ya, beberapa jumlah dari hak-hak anak-anak yang wajib atau yang mustahab. Ya, jadi bukan cuma yang wajib saja tapi mustahab, karena kalimat hak mencakup yang wajib dan mustahab. Begitu. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua, setelah kita mengetahui makna hak secara lugawiyah, secara istilah syar'i. Poin yang kedua, belum berikan sedikit pendahuluan di sini sebelum kita masuk kepada hak anak-anak secara spesifik ya. Taqwal aba tahfazul abna. Ini kaidah, semacam kaidah yang diambil dari dalil Al-Qur'an. Ketakwaan orang tua itu akan menjaga anak-anak. Subhanallah. Begitu indahnya ungkapan ini. Ketakwaan orang tua tahfazul abna, akan menjaga anak-anak. Termasuk sebab di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita. Nah. Baik. Dalil adalah firman Allah taala dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Wa kana abuhuma salihan, dan adalah orang tua kedua anak itu orang yang saleh. Karena orang tuanya saleh, maka Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzulhuma. Allah jaga. Ya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka. Kanzulhuma. Nah, wa kana abuhuma salihan. Dan adalah ayahnya seorang yang soleh. Ya, ini konteksnya adalah kisahnya siapa? Siapa? Nabi Musa dengan Khadir, ya. Khadir. Ketika melakukan perjalanan, mereka memasuki sebuah Korea. Ya, mereka minta dijamu oleh penduduk Korea itu. Penduduk desa itu, penduduk kampung. Tapi mereka tidak dijamu. Kemudian mereka mendapati ada dinding rumah yang akan roboh. Khadir memperbaiki dinding itu. Nah, Nabi Musa protes. Kok kamu melakukannya dengan gratis? Ya, artinya dia tidak setuju kalau dia lakukan itu cuma-cuma. Karena kita sekarang butuh makanan, ya, butuh upah untuk makan, kan begitu. Tapi Khadir melakukannya secara gratis. Nah, tidak mengambil upah. Kenapa? Kan Khadir tahu, ya, di situ ada kanzul lahuma, harta dari kedua anak itu, dan adalah bapaknya orang yang soleh. Khadir punya ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Bukan berarti Khadir lebih utama daripada Nabi Musa, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang tasawuf. Mereka mengatakan wali itu derajatnya lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Coba lihat, Khadir mengetahui ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Mereka mengatakan ilmu apa? Ilmu laduni. Ilmu laduni ini langsung dari Allah, tanpa perantara. Nah, awalnya Nabi Musa membunuh anak kecil. Membunuh anak kecil kan dosa, kan begitu. Tapi Khadir punya ilmunya. Kenapa dia membunuh anak kecil itu tidak berdosa? Kemudian merusak kapal. Ya, padahal pemiliknya orang miskin. Ini kan di luar dari apa namanya? Kebiasaan-kebiasaan kita, ya. Nah, kalau menurut pandangan kita ini semua jelek, kan begitu. Baik, tapi Khadir melakukannya, ya, karena mendapatkan ilmu sesuatu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Nah, ya, kita kembali, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga kedua anak itu, ya, dengan sebab kesolehan bapak mereka. Bapaknya sudah meninggal. Nah, orang tuanya sudah meninggal, tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak itu. Sepeninggal abahnya, sepeninggal bapaknya, ya, disebabkan karena bapaknya soleh. Ya, melalui perantaraan Khadir, hartanya terjaga. Kanzullahuma. Kana abuhuma salihan. Baik, kita baca penjelasan Syekh Abdullah. Qala hadhihi al-ayatul 'azimah fiha dalilun dhahirun 'ala. Ayat yang agung ini di dalamnya ada dalil yang jelas bahwasanya annar rajul as-saliha yuhfadhu fi dzurriyyati. Orang yang soleh itu akan dijaga keturunannya. Nah, jadi kalau kita ingin anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang soleh. Ya, jangan hanya menginginkan anaknya soleh, dianya enggak soleh. Jadi anak yang soleh, anak ini bapaknya enggak bapak soleh. Ya kan? Jadi anak yang soleh, anak yang solehah. Ya jadi yang bapak yang soleh juga lah. Nah, seharusnya kan begitu. Supaya anaknya juga mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ibadatahu lillahi jalla wa ala, dan bahwasanya ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqwahu lillahi azza wa jalla, dan ketakwaannya kepada Allah, wa ma kafa'ahu Allah, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kafa'ah kepadanya, balasan kepadanya, bihi min tahqiqihi lil'ubudiyyati lillah, dari pelaksanaannya terhadap ubudiyah kepada Allah, wa barakati ibadatihi lillah, dan berkah ibadahnya kepada Allah, anna dzalika, dan bahwasanya itu yashmaluhum, ya, mencakup hum, anak-anak mereka. Wa yamtaddu khairuhu ila dzurriyyatihi min ba'di, dan kebaikannya juga sampai kepada keturunan-keturunannya setelahnya, setelah dia meninggal. Masya Allah. Nah, dia sudah meninggal, tapi kebaikannya, ya, mencakup anak-anaknya setelah dia, sepeninggal dia. Kan yashfa'ulah, seperti yashfa'ulahu, yashfa'ulahu, anak-anak itu memberikan syafaat kepadanya. Au yashfa'a fihim, ya, au yashfa'a fihim, ataukah orang tua itu yang memberikan apa namanya, menjadi sebab anak-anak mereka mendapatkan syafaat. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan, dan diangkatnya derajat anak-anak mereka ila a'la darajatin fil jinan, sampai kepada derajat yang tinggi di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, nanti akan kita baca ayatnya, ya. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum, dan seterusnya. Ini sudah pernah kita pelajari, ya, di pelajaran tafsir, ya. Nah, anak-anak itu naik derajatnya di jannah dengan sebab apa? Dengan sebab orang tua mereka, keimanan dan amal soleh orang tua mereka. Nah. Baik, cukup dulu sampai di sini, karena yang akan kita baca ini nukilan, ya, dari Imam ahli tafsir di dalam menafsirkan wa kana abuhuma salihan, satu persatu nanti akan kita baca insyaallah taala. Jazakumullahu khairan. Tafadhalu, barakallahu fiikum. Subhanakallahumma.